Novinasia Rita. Kalau ku seorang diri hanya berteman sepi dan menyala. Coba merenung tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam kita? Novinasia.